Bu, kabare ya apa Bu? Apa Bu? Mojo kerapak kabare apa Bu? Iki lho Bu, aku pedaan-pedaan bayi. Cek ketok kaya arek cilik. Oke, sambil warming up, sebentar lagi acara mau dimulai. Ini ada lagu persembahan dari Jumonata, Ramayana dan Eko Sote. Sebuah lagu pengabdian. Oke, genderang telah jabo, acara mau dimulai. Mbak Alfi dan Mayanti, monggo.